Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-78 dari kitab Usulul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Kata beliau, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu marfu'an, ma ahallallahu fi kitabih fa huwa halalun, وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا وما كان ربك نسيا رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني رحمهم الله. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu marfu'an, ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, apa yang Allah halalkan dalam kitabnya maka itu halal, dan apa yang dia haramkan maka itu haram, dan apa yang Allah diam darinya maka itu pemaafan. Maka terimalah dari Allah pemaafannya, karena Allah subhanahu wa ta'ala takkan mungkin lupa apapun. Kemudian beliau membaca, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَا, dan tidaklah sekali-kali Rabbmu akan lupa. Diriwayatkan Al-Bazzar Ibnu Abi Hatim dan At-Tabarani rahimahumullah. Diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kalimat ini, مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ. Apa yang Allah halalkan dalam kitabnya maka itu halal, dan yang dia haramkan maka itu haram. Ini sebagaimana yang termaktub dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, tidak diketahui oleh banyak manusia. Maka hadis ini juga demikian, kata beliau, bahwa apa yang Allah tabaraka wa ta'ala halalkan maka itulah yang halal, dan apa yang dia haramkan maka itulah yang haram, dan apa yang Allah diam darinya maka itu bentuk pemaafan, pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah ia diam dari sesuatu disebabkan oleh kelupaan. Tidak. Allah tidak pernah lupa. Akan tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala diam dari suatu perkara, maka itu adalah bentuk pemaafan dari Allah. Rahmatan bi'ibadih. Sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, disebutkan dalam sebagian riwayat hadis, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada para sahabat tentang kewajiban al-hajj, kewajiban haji. Lalu salah satu sahabat Rasulullah bertanya, disebutkan Al-Aqra bin Habis radhiyallahu ta'ala an, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun kewajiban haji itu ya Rasul? Fasakata, Rasulullah diam, tidak mau menjawab. Tanya lagi, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun ya Rasul? Rasulullah diam sampai 3 kali. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Kalau seandainya aku katakan iya tiap tahun, maka akan diwajibkan tiap tahun dan kalian tak akan sanggup melakukannya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan salah satu firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang Rasulullah diam darinya. Yang jika diterangkan kepada kalian perkara itu, akhirnya menyusahkan kalian. Maka barakallahu fikum, sikap diamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam tiada lain kecuali semata-mata karena rahmatan bi ummatihi alaihi salatu wassalam. Kasih sayang beliau, wa syafaqatihi bi ummatih. Oleh karena itu kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan, fal wajibu minal insan an yaqbala minallahi afiyatah. Maka yang wajib bagi manusia adalah menerima pemaafan dari Allah. Dia menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan apa yang Allah dan Rasulnya diam, maka itu bentuk pemaafan. Fala yas'al anhu, jangan ia bertanya. Jangan bertanya tentang sesuatu yang belum diterangkan. Naam. Karena perkara halal jelas, perkara haram jelas. Dan juga beliau mengaitkan dengan satu poin besar, yaitu wa fir ruju' ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan dengan merujuk kepada kitabullah dan sunnah, yatabayyanu minhumal halal wal haram, akan nampak jelas dari keduanya mana yang halal, mana yang haram. Sehingga di sini terdapat pesan untuk kita terus berupaya mendalami kitabullah dan sunnah Rasul, mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita semakin tahu, karena memang kita banyak tidak tahu dengan kelemahan-kelemahan kita, dengan kesibukan-kesibukan dunia kita. Naam. Tentunya barakallahu fikum, ketika umur yang singkat ini dimanfaatkan dalam perkara-perkara kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan berkah dalam kehidupan hamba tersebut. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan yang baru, bayanu anna sirata huwal islam, penjelasan bahwa sirat itulah Islam atau dialah al-Islam. Hadis yang ke-79, qala rahimahullahu ta'ala, wa an ibni mas'udin radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala daraballahu mathalan siratan mustaqima wa ala jambatay as-sirat surani fihima abwabun mufattaha wa ala al-abwabi suturun murkhatun wa inda ra'si as-sirat da'in yaqulu istaqimu ala as-sirat wa la ta'awwaju wa fawqa dhalika da'in yad'u kullama hamma 'abdun ay yaftaha shay'an min tilka al-abwab qala wayhak la taftahu fa innaka in taftahu talijhu thumma fassarahu fa akhbara anna as-sirata huwa al-islam wa anna al-abwab al-mufattaha maharimullah wa anna as-sutur al-murgha hududullah wa anna ad-da'iya 'ala ra's as-sirat huwa al-qur'an wa anna ad-da'iya min fawqihi huwa wa'idullah fi qalbi kulli mu'min rawahu Razin wa rawahu Ahmad wa Tirmidhi anin Nawas ibn Sam'an binahwihi. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah permisalan tentang sirat mustaqim, jalan yang lurus. Rasulullah mempermisalkan atau menggambarkan tentang jalan yang lurus. Dan pada dua sisi jalan tersebut ada dinding. Ada dua dinding. Yang pada dua dinding itu barakallahu fikum abwabun mufattaha, ada pintu-pintu yang terbuka sebelah kanan dan kirinya. Dan pada pintu-pintu tersebut ada tirai yang terjulur, tergantung. Dan di tengah jalan itu ada da'i, ada penyeru yang menyatakan luruslah kamu di atas jalan ini, jangan bengkok. Dan di atasnya ada da'i, ada yang menyeru. Tatkala setiap hamba ingin membuka pintu-pintu tersebut, maka dia menyatakan celaka engkau, jangan engkau buka. Karena jika engkau buka, engkau akan masuk ke dalamnya. Summa fassarahu, kemudian beliau menafsirkan dan mengabarkan bahwa as-sirat, jalan yang dimaksud adalah al-Islam. Dan bahwasanya pintu-pintu yang terbuka adalah maharimullah, keharaman-keharaman Allah. Dan bahwasanya tirai yang terjulur tergantung adalah hududullah, batasan-batasan Allah. Dan bahwasanya da'i yang menyeru di tengah jalan tersebut adalah Al-Quran. Dia mengingatkan untuk lurus, jangan bengkok. Dan bahwasanya da'i yang di atasnya adalah wa'idullah. Disebutkan oleh para ulama, na'am, fi qalbi kulli mu'min, wa'idullah fi qalbi kulli mu'min. Yaitu barakallahu fikum bisikan malaikat yang membisikkan kepada setiap mukmin dari bisikan-bisikan kebaikan. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala menerangkan hadis ini. As-siratu fil lughah, sirat secara bahasa artinya adalah at-tariq, jalan. Dan yang dimaksud di sini wal muradu bihi huna al-Islam, yaitu jalan Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian. Inilah Islam. Sehingga barakallahu fikum, al-Islam adalah merupakan jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka barang siapa yang ingin sampai kepada ridha Allah, yang ingin sampai kepada jannah Allah, kepada surga Allah, maka mesti dia harus mengikuti jalan, menempuh dan meniti jalan yang akan menyampaikannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itulah al-Islam. Akan tetapi barakallahu fikum, termasuk dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla menjadikan pada dua sisi jalan itu abwaban yaminan wa shimala, pintu-pintu di sebelah kanannya, di sebelah kirinya. Dan pada pintu-pintu tersebut ada sutur murkhah, ada tirai-tirai yang tergantung, yang terjulur. Wa hadhihi al-abwab, dan pintu-pintu tersebut sebenarnya adalah abwabul fitan wasyurur, pintu-pintu fitnah dan pintu-pintu kejelekan, pintu-pintu kesesatan. Maka barang siapa, kata Syekh Hafizahullah, barang siapa yang membuka tirai tersebut, maka dia akan masuk di dalam pintu itu. Naam. Yang tadi disebutkan bahwa as-sutur adalah maharimullah atau hududullah, batasan-batasan Allah. Yang melanggar batasan-batasan Allah, maka dia akan melanggar keharaman-keharaman Allah. Dia akan masuk di dalamnya. Naam. Faman fatahaha wa walaja fiha, siapa yang membukanya dan masuk di dalamnya, faqad kharaja anis siratil mustaqim atau anit tariqil mustaqim, berarti dia telah keluar dari jalan yang lurus tadi. Dan ini barakallahu fikum, sebagaimana yang tersebutkan di dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-An'am 153, naam, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, ayat yang kita sebutkan tadi. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ini jalan yang lurus. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Dahulu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahwa kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menggaris-garis yang lurus di tanah. Hada sabilullahi mustaqiman, ini jalan Allah yang lurus. Lalu kemudian Rasul membuat garis pada sisi kanan dan kirinya dari garis-garis yang banyak. Ini garis, garis, garis, garis, garis, garis, garis. Ini seperti yang tergambar dalam ayat ini. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan yang lain yang menyimpang, yang keluar dari jalan yang lurus tadi. La tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih, yang akan menceraikan kalian, mengeluarkan kalian dari jalan Allah yang lurus tadi. Naam. Sehingga kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, fahunaka siratun mustaqim, di sana ada jalan yang lurus. Wahunaka subulun kathirah, dan di sana ada jalan-jalan yang banyak. Wahiyal abwab, yaitu dalam bentuk pula pintu-pintu, naam, yang pada barakallahu fikum ala jam, yang berada pada dua sisi jalan yang lurus, yang lurus tersebut. Oleh karena itu, al-wajib, yang wajib bagi kita adalah as-sayru ala sirat, untuk tetap berjalan di atas jalan ini. di atas jalan Islam, di atas jalan sunnah, di atas jalannya para sahabat, di atas jalannya as-salafus salih. Istaqimu ala hadas sirat. Luruslah, tegaklah. Wa adamil iltifat ila hadhil abwab, dan tidak menoleh kepada pintu-pintu tadi. Naam. Wala kashfa as-sutur allati 'alayha, dan jangan menyingkap tirai yang ada padanya, yang itu merupakan hududullah, batasan-batasan Allah tabaraka wa ta'ala. Syekh menyebutkan dan menerangkan, allati ja'alaha Allahu li rad'i man yuridu an yadkhula fi hadhihi al-abwab. Tergambar ini pintu, ada tirainya yang tergantung di situ. Ini bertujuan Allahu Azza wa Jalla menjadikannya, adanya tirai yang menutupi untuk menghalangi orang yang ingin masuk dalam pintu tersebut. Naam, untuk menghalangi orang yang ingin masuk dalam pintu tersebut, dicegah. Walihada qala fi tafsiri di hadal hadis, oleh karena itu Rasulullah menyebutkan dalam tafsir hadis ini, wa anna sutura al-murqah hududullah, wa anna da'iya ala ra'si sirat huwa al-Qur'an, wa anna da'iya min fauqihi huwa wa'idhun lillahi fi qalbi kulli mu'min wa kullu dhalika wadihun ma'nahu. Ini semua maknanya jelas. Baik, selanjutnya kita akan masuk hadis yang ke-80. Khuturatu ittiba'i ma tashabaha min al-Qur'an, bahaya mengikuti yang mutasyabih dari Al-Qur'an. Hadis yang ke-80, qala rahimahullah, wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab. Faqara'a ila qawlihi wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Qala fa idza ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina sammallahu fahdharuhum. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah membaca ayat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7, dan ayat ini cukup panjang, jangan disebutkan. Huwallazi anzala 'alaikal kitab, dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab. Minhu ayatun muhkamat, di antaranya ada ayat muhkamat, hunna ummul kitab. Dia adalah pokok-pokoknya atau induknya al-kitab. Sampai kepada akhir ayat, wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Qalat, Aisyah menyatakan, Rasulullah berkata, idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min, kalau kalian melihat orang-orang yang mengikuti apa yang mutasyabih dari Al-Qur'an, maka mereka itulah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, fahdharuhum, maka hati-hati dari mereka. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari, Muslim. Diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, hadha hadithun azim, ini merupakan hadith yang sangat agung. Padanya terdapat keterangan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Kitab, Al-Quran. Dan Allah menjadikan dari ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, dan yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Oleh karena itu Allah katakan, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lain adalah ayat mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, fayattabi'una ma tasyabaha min, maka mereka mengikuti apa yang mutasyabih dari Al-Qur'an. Ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili, untuk mencari fitnah dan mencari ta'wil, ta'wil yang batil maksudnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Adapun ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang dalam keilmuannya, mereka menyatakan semua dari sisi Rabb kami yang muhkam atau yang mutasyabih. Naam, mereka menyatakan amanna bihi, kami beriman kepadanya, kullun min indi rabbina, semua datang dari sisi Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Disebutkan oleh Syekh bahwa ada sebagian yang menyebutkan bahwa kalimat warasikhuna fil ilmi ini diathafkan kepada kalimat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah dan ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang dalam ilmunya. Tapi ada sebagian yang membaca diwaqaf pada kalimat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sementara na'am barakallahu fikum, kalimat ar-rasikhuna fil ilm ini adalah ucapan permulaan lagi. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang dalam ilmunya, mereka menyatakan amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, makna dari ayat yang mulia ini jelas kata Syekh. Di mana Al-Qur'anul Karim padanya ada ayat-ayat yang muhkam, ada ayat-ayat yang mutasyabih. Yang muhkamat dan mutasyabihat. Apa itu ayat muhkam atau ayatul muhkamat? Kata Syekh, hiya allati la yuhtaju fi tafsiriha ila ghairiha. Adalah ayat-ayat yang tidak dibutuhkan pada tafsirnya kepada ayat yang lain. Li'annaha wadihatun fi ma'aniha. Karena dia jelas pada maknanya. Wa amma al-mutasyabihat, adapun yang mutasyabih, fahiyal ayatu allati yuhtaju fi tafsiriha ila irja'iha ila ghairiha. Adalah ayat-ayat yang dibutuhkan pada tafsirnya dengan merujuk kepada ayat yang lain. Seperti ayat-ayat yang sifatnya mutlak, mujmal, mansukh. Fahadihi al-anwa' wa nahwuha la yustadallu biha hatta yuraji'a al-qism al-akhar min al-ayat al-muhkamat. Dia tidak dijadikan sebagai sandaran dalil sampai merujuk kepada jenis yang lain dari ayat yang muhkam. Nah, nanti akan beliau sebutkan contoh yang konkret dan jelas. Sehingga yang mutlak itu dikait. Ini sifatnya mutlak, kemudian diberi batasan. Ini sifatnya mujmal, global, kemudian diperjelas oleh ayat yang lain. Ini adalah sesuatu yang mansukh, dia telah dinasih oleh ayat yang lain. Meskipun ayatnya tetap ada, tapi hukumnya telah dimansukh oleh ayat yang lain. Naam. Sehingga barakallahu fikum, yu'mal bin nasikh, maka yang diamalkan adalah yang menjadi nasikhnya, penghapusnya, bukan yang sudah dihapuskan. Maka Syekh menyatakan, wahadihi tariqatu ar-rasikhina fil ilmi. Ini adalah jalannya atau metodenya orang-orang yang dalam ilmunya, di mana mereka yaruddunal mutasyabih ila al muhkam. Mereka mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Serta mereka mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis satu dengan yang lainnya. Jadi jangan barakallahu fikum hanya bersandar kepada naam satu ayat saja. Bersandar kepada satu hadis saja. Nanti bisa celaka. Bisa terjatuh. Bisa terpeleset. Contohnya misalnya yang Syekh tidak sebutkan di sini, namun beliau akan sebutkan contoh yang sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Lah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini tentang ciri-ciri ahluz zaig, orang-orang yang menyimpang, wa ammal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Mereka mengikuti yang mutasyabih untuk mencari fitnah, mencari ta'wil yang batil, menguatkan kesesatannya. Sehingga mereka menyatakan bahwa kalau kita sudah sampai kepada derajat keyakinan, sudah tidak usah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mencapai derajat ma'rifat. Karena syariat atau agama terbagi tiga, syariat, hakikat, ma'rifat. Jadi kalau sudah sampai kepada derajat keyakinan, sudah tidak perlu lagi ibadah kepada Allah. Kalau masih sholat, itu orang masih tingkatan syariat. Kalau puasa, ya masih tingkatan syariat. Terus gimana puasanya kalau orang sudah mencapai ma'rifat? Dia boleh makan dan merokok. Tapi gak boleh makan nasi. Nah. Makan yang lain boleh, nasi gak boleh. Dan itu ada banyak. Barakallahu fikum. Di tempat Anda dulu ada yang seperti itu. Loh katanya puasa pak. Ya kan beda. Nah, merokok boleh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh katakan, li'anna kalam Allah yufassiru ba'duhu ba'dan. Ucapan Allah Subhanahu wa taala mentafsirkan sebagian atas yang lainnya. Sebagaimana pula hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu menafsirkan yang lainnya. Sekarang kita akan masuk kepada contoh. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha. Perhatikan. Khalidan fiha. Dan Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyiapkan untuknya azab yang sangat besar. Maka Syekh katakan, ayat ini menunjukkan bahwa orang yang membunuh itu kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam dan dia kekal di dalam neraka. Kalau antum fahami zahir yang ada di dalam ayat tadi dalam surah An-Nisa ayat 93. Zahirnya, orang yang membunuh muslim, kafir, keluar dari Islam, kekal di dalam neraka. Itu hukumnya. Walakin biraddiha ila qawlihi ta'ala. Tapi kalau dikembalikan kepada firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok dari mukminin yang mereka saling berperang, saling membunuh, maka damaikan di antara keduanya. Perhatikan. Dalam penggalan kalimat ini paling tidak ada dua perkara penting yang menjadi perhatian. Satu, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang mereka saling berperang itu dengan sifat al-mu'minin. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Tidak disebutkan minal kafirin. Kemudian yang kedua, fa aslihu bainahuma. Damaikan di antara keduanya. Maka Syekh katakan fa innaha tufassiruha. Maka ayat ini mentafsirkan ayat dalam surah An-Nisa tadi dan menunjukkan bahwasanya membunuh itu bukan kufur akbar, tetapi dia adalah kufur asghar. Dengan dalil ucapan Rasulullah, perhatikan, sudah ditafsirkan oleh ayat, masih dikuatkan lagi oleh hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din, jangan kalian kembali setelahku menjadi kafir, yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian kalian na'am memukul leher sebagian yang lainnya. Maksudnya kalian saling menebas leher, membunuh. Sebagaimana pula hadis yang lain menyebutkan, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim kefasikan dan membunuhnya atau memeranginya adalah kekufuran. Kalau dalam tinjauan bahasa Arab, maka para ulama pun sebenarnya membedakan antara kalimat itu jika dia na'am menggunakan nakirah dengan ketika dima'rifahkan. Seperti hadis yang tadi, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Disebutkan dengan bentuk nakirah. Bukan disebutkan wa qitaluhu al-kufur. Nah, maka Syekh katakan, faqatlul mu'min muta'ammidan kufrun. Maka membunuh mu'min dengan sengaja adalah kekufuran. Akan tetapi kufur asghar, bukan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Oleh karena itu, Allah lanjutkan pada ayat yang ke-10. Dalam surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Setelah terjadi peperangan tadi baina ta'ifatain, antara dua golongan, dua kelompok tadi, Allah sebutkan kaum mukminin itu bersaudara. Naam. Bersaudara. Maka damaikan di antara saudara-saudara kalian. Diulang kembali penyebutan sifat al-mu'min dan diulang kembali upaya untuk mendamaikan di antara dua kelompok yang bertikai. Maka Syekh katakan, fal khitabu fi hadha fil mu'minin bi an yuslihu baina ikhwatihim minal mu'minin. Pembicaraan di sini adalah kepada mu'minin agar mereka mendamaikan saudaranya dari mu'minin dan menunjukkan bahwa al-qatil la yakfur, orang yang membunuh tidak kafir, tetapi dia adalah pelaku dosa besar. Contoh yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 240, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul ghaira ikhrajin, dan orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istri mereka, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkan dari rumah. Syekh menerangkan ayat ini, law akhadna bihadhil ayah, kalau kita ambil pemahaman dari ayat ini, maka kita akan menyatakan bahwasanya iddah kematian itu 1 tahun. Iddah kematian itu 1 tahun. Iddahnya wanita yang ditinggal mati suaminya itu 1 tahun. Mata'an ilal haul. Haul artinya apa? Berapa lama? Haul Habib Fulan misalnya. Haul itu berapa? 1 tahun. 1 tahun. Tapi barakallahu fikum, ini sudah jelas ini ayatnya, mata'an ilal haul. Tapi kalau kita merujuk kepada ayat yang lain, maka Allah katakan, dalam suratul Baqarah 234. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan orang yang mati di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka menunggu, para istri tersebut menunggu 4 bulan 10 hari. Naam. Sehingga ayat ini menjadi nasikhah, menjadi penghapus bagi ayat yang tadi yang menyebutkan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya 1 tahun sudah dimansukh, dihapuskan hukumnya dengan ayat tadi bahwasanya iddah wanita adalah 4 bulan 10 hari. Nah, ya Ustaz, kalau saya pikir pakai perasaan saya juga kan kasihan 1 tahun ya. Nah, ya selamatkan. Baik. Fal mansukh la yu'mal bih. Maka yang mansukh tidak diamalkan. Wa innama yu'malu bin nasikh. Yang diamalkan adalah apa? Yang sebagai pemansukhnya. Akan tetapi, ahlu zayg, orang-orang yang menyimpang, mereka mengambil yang mansukh dengan hujah dan alasan, loh ini kan ayat. Ini kan ayat. Naam. Dan mereka menyatakan la mani minal istidlal bi kitabillah. Tidak ada penghalang untuk berdalil dengan kitabullah. Maka barakallahu fikum ahlu zayr. Orang-orang yang menyimpang. Mereka mengambil dalil dari satu sisi dan meninggalkan sisi yang lainnya. Sama dengan seringnya anda ulang-ulang. Selalu anda ulang-ulang. Terkait dengan pemahaman khawarij. Yang mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Seakan-akan Allah belum pernah menurunkan ayat dengan bunyi, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Seakan-akan Allah belum pernah menurunkan ayat, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun." Padahal ini ayat dalam satu surah yang sama beriringan atau berdekatan ayat-ayat tersebut. Tapi mereka ahlu zayr. Naam, ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Dengan itu mereka kemudian menghukumi pelaku dosa besar dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam yang menuntut mereka untuk menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka kaum khawarij, kata Syekh, wa hum min ahli zayr, termasuk orang yang menyimpang, mereka hanya mengambil ayat-ayat ancaman. Semua ayat-ayat yang sifatnya ancaman. Dan dengannya mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka telah memegang ayat-ayat yang sebenarnya ayat itu ditujukan bagi orang-orang kafir, tapi mereka arahkan ayat itu kepada muslimin. Mereka meninggalkan ayat-ayat janji. Ayat-ayat yang menyebutkan raja, sifat pengampunan Allah, pemaafan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mereka tinggalkan itu semua. Yang seandainya, kata Syekh, lau jama'u bainahuma kama fa'ala ahlus sunnati lahtadau. Kalau mereka mengumpulkan antara keduanya sebagaimana yang telah dilakukan ahlus sunnah, maka mereka pasti mendapatkan hidayah. Murji'ah sebaliknya, mereka mengambil ayat-ayat janji, ayat-ayat raja, Allah itu pengampun, Allah itu pemaaf. Naam. Sehingga mereka terjatuh ke dalam pemahaman besar yang menyimpang, la yadurru ma'al imani ma'siyah. Walau fa'ala ma fa'al. Tidak memudaratkan keimanan, kemaksiatan apapun yang diperbuat. Orang kalau sudah muslim, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah, Islam dengan keislaman yang berada pada puncak keislaman dan keimanan. Mau dia minum khamar, berjudi dan segala macam bentuknya dengan berbagai macam dosa-dosa besar, ya imannya tetap sama dengan iman Abu Bakar As-Siddiq, imannya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena maksiat apapun tidak mempengaruhi keimanan. Biarpun dia melakukan na'am dawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Mereka berada pada dua sisi kutub yang saling bertolak belakang dengan kaum Al-Khawarij. Mereka mengambil ayat-ayat janji dan meninggalkan ayat-ayat ancaman-ancaman. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah ini yang bisa kita sampaikan. Dan hadis ini masih ada beberapa penjelasan yang akan disempurnakan insyaAllah ta'ala pada esok malam biiznillahi ta'ala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.